Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 17 Maret 2021, bersama saya Ilham dan Ardiansyah. Terima kasih rekan Ilham. Saudara Lun, kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh yang dilaporkan oleh M. Nasir. Saudara Lun, ulama karismatik Aceh yang juga ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Abu Daud Zamzami, meninggal dunia Selasa kemarin pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abu Daud Zamzami meninggal di kediamannya di Kompleks Daya Riyadatul Salihin atau Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Gubernur Aceh Nova Iriansyah atas nama pemerintah Aceh menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya salah seorang ulama karismatik Aceh, Tengku HM Abu Daud Zamzami. Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga ikut bertakziah ke makam Ketua MPU Aceh Abu Daud Zamzami di Komplek Daya Riyadatul Salihin Gampung Ate Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Kedatangan gubernur dan rombongan ke dayah milik almarhum Abu Daud disambut langsung para wakil ketua MPU Aceh bersama keluarga besar dayah Riyadus Salihin. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Saudara Lun. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Selatan yang dilaporkan oleh Taufik Zas. Saudara Lun, 8 orang penambang emas tertimbun dalam lubang galian saat melakukan penambangan di lokasi bekas galian tambang PT Pinang Sejati Utama di Gampung Simpang 2, Kecamatan Klut Tengah, Aceh Selatan. Mereka tertimbun pada hari Minggu 14 Maret 2021 sekitar pukul 2. Akibat kejadian itu, 2 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 3 orang luka ringan. Informasi yang diperoleh, kejadian berawal saat sejumlah warga yang merupakan penambang emas sedang melakukan penggalian lubang untuk mencari batu emas. Para penambang melakukan aktivitas penggalian mulai pukul 18 sampai pukul 6. Namun sekitar pukul 2, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tertimbunnya sejumlah penambang di dalam lubang galian itu. Menurut informasi, tanah yang menimbun para penambang akibat ambruknya langit-langit lubang yang digali oleh penambang. Setelah kejadian tersebut, masyarakat yang juga penambang berada di lokasi kejadian melakukan evakuasi, hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi dari timbunan tanah setelah sekitar 1 jam kemudian. Adapun korban yang meninggal yaitu Alkindi Nur, 47 tahun, asal Gampung Pulau Kambing, Kecamatan Klut Utara, dan Muswardi, 27 tahun, dari Gampung Tepian Gajah, Kecamatan Pasiraja, Aceh Selatan. 3 korban luka berat yaitu Razali, 36 tahun, asal Gampung Imirah, Kecamatan Pasiraja, Hafid Daniel Uliar Rafi, 21 tahun, asal Gampung Baru, Pasiraja, dan Satriawan warga Silolo, Pasiraja. Kini kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Saudara Lun, setelah dari Aceh Selatan, kali ini ada berita dari Simelu yang dilaporkan Sari Mulyasno. Warga desa Sukakarya, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat dengan kondisi tergantung. Belakangan diketahui mayat pria itu adalah YN, 32 tahun, warga Ujung Salang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simelu. Ia ditemukan tewas pada Senin 15 Maret 2021. Kasat Reskrim Polres Loksmawe, Ibtu M. Rizal, mengatakan jasadnya ditemukan pertama kali oleh pamannya Subur Rahman, 66 tahun, warga desa Sukakarya, Simelu Timur. Korban ditemukan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tergantung dengan seutas tali di belakang rumah pamannya tersebut. Sementara itu, Sudarlun, korban selama ini diketahui mengalami sakit dan baru saja pulang menjalani perobatan dari Melabu, Aceh Barat. Tiba di Semelu, korban menginap di rumah subur dan sudah 3 malam berada di sana. Rencananya korban akan berobat ke Rumah Sakit Umum Semelu sebelum kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Salang. Sudarlun, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan dari Mas Rizal. Sudarlun, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Muara Situlen Gelombang Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2018 dengan pagu Rp11,6 miliar. Keempat tersangka berinisial JNK selaku KPA pada proyek itu yang juga menjabat kepala UPTD pada Dinas PUPR Aceh saat ini. Kemudian SA selaku PPTK 1 UPTD 5 Aceh Tenggara, KN alias SG selaku Direktur Utama CV Berudinam, dan KI selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Konstruksi. Kajati Muhammad Yusuf mengatakan kasus itu mulai dilakukan penyelidikan sejak 2020. Keempat tersangka kini ditahan di Rutan Banda Aceh yang berada di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar selama 20 hari sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021. Kajati Muhammad Yusuf menjelaskan, tender kegiatan proyek peningkatan jalan Muara Situlen Gelombang di Aceh Tenggara dimenangkan oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi dengan nilai penawaran Rp11,6 miliar. Anggaran proyek itu bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh. Namun terjadi perubahan total harga pekerjaan peningkatan jalan Muara Situlen Gelombang. Rekanan disebut mengalihkan sebagian besar anggaran pekerjaan peningkatan jalan Muara Situlen yang statusnya jalan provinsi ke pekerjaan jalan Kuta Batu yang statusnya jalan kabupaten. Pengalihan itu dinilai telah melanggar hukum karena tidak sesuai kontrak. Selain itu, dari spek pekerjaan juga ditemukan masalah. Kejati sedang menunggu audit dari BPKP Perwakilan Aceh terkait kerugian negara dalam kasus tersebut. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Tengah yang dilaporkan Mahyadi. Petugas rumah tahanan kelas 2B Takengon bersama sejumlah personil kepolisian dari Polres Aceh Tengah melakukan razia blok hunian para tahanan Senin malam kemarin. Target utama razia untuk mencari adanya potensi peredaran narkoba, senjata tajam, serta barang terlarang lainnya. Dalam razia yang dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat itu, petugas mengamankan beberapa barang yang dilarang dibawa masuk ke dalam bilik hunian. PLT Kepala Rutan Kelas 2B Takengon Husni mengatakan razia blok hunian para tahanan di dalam Rutan Takengon dibagi dalam 3 tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal bersama personel Polres Aceh Tengah. Penggeledahan dilakukan menyeluruh di setiap kamar hunian para tahanan, di antaranya 14 kamar hunian pria dan 3 kamar hunian wanita. Alhasil, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 21 handphone, 9 gunting, 4 tali pinggang, dan 4 gelas kaca, serta barang bukti lainnya. Sudarlun, kita beralih ke Jakarta bersama laporan Fikar Weeda. Sudarlun, Komisi 1 DPR Aceh diketuai Muhammad Yunus M. Yusuf menemui Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Komisi 1 DPRA minta ketegasan pusat terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Dalam pertemuan kemarin, Aziz Samsudin didampingi anggota DPR RI asal Aceh Ilham Pangestu, sementara delegasi Komisi 1 DPRA yang hadir yaitu Bardan Sahidi, Fuadri, Nur Aini Maida, Darwati Agani, Saiful Bahri, serta tenaga ahli Nur Zahri. Dari pemerintah Aceh diwakili staf ahli gubernur Kamarudin Andalah. Muhammad Yunus mengatakan Aceh tidak termasuk dalam sengketa regulasi tentang pemilu, sebab Pilkada Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 atau UUPA. Sebelumnya ada surat balasan Mendagri terhadap surat gubernur Aceh, tapi tidak ada penegasan. Kemudian Mendagri melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR dan KPU. Aziz Samsudin berjanji akan membawa seluruh masukan dari Aceh itu dalam forum pimpinan DPR RI sebagai pertimbangan. Aziz mengaku sudah mendapat gambaran perihal Pilkada Aceh 2022. Sudarlun, sekarang kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar sidang Habib Rizik Sihab ricuh. Kuasa hukum tunjuk dan teriaki jaksa hingga hakim. Persidangan dengan terdakwa Habib Rizik Sihab kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa siang kemarin. Dua persidangan dijalani sebelumnya dinyatakan ditunda Majelis Hakim untuk perkara kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat dan Mega Bendung Puncak. Adapun persidangan ketiga untuk perkara kasus dugaan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat Rizik dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor baru saja dibuka. Pada persidangan ketiga kali ini sempat terjadi insiden kecil. Seperti dua persidangan Rizik lainnya kemarin, pihak kuasa hukum bersikeras mendesak jaksa dan hakim menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Mereka menolak pelaksanaan sidang virtual. Rizik menjalani persidangan lewat tayangan live streaming dari ruang Bareskrim Polri. Pada saat kuasa hukum meminta agar Rizik dihadirkan langsung, insiden pun terjadi. Sejumlah kuasa hukum mendekat ke arah meja jaksa penuntut umum dan menunjuk ke arah JPU. Suasana ruang sidang pun ricuh. Para kuasa hukum terus berteriak ke arah JPU dan hakim. Para kuasa hukum memutuskan walkout dari persidangan. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi ini dari mancanegara, Myanmar kian mencekam, korban jiwa terus berjatuhan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Sederalun, sedikitnya 20 orang menjadi korban meninggal di Myanmar pada Senin 15 Maret. Korban jiwa itu bertambah setelah sehari sebelumnya menjadi hari paling berdarah dalam bentrokan pengunjuk rasa anti-kudeta dengan pasukan keamanan di pusat kota Yangon. Kelompok pemantau Asosiasi Bangunan untuk Tanah Politik atau AAPP mengatakan korban meninggal sebagian besar adalah pengunjuk rasa anti-kudeta dan beberapa lainnya adalah warga sipil yang bahkan tidak berpartisipasi dalam protes. Situasi Myanmar semakin memanas sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi bulan lalu. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut dikembalikannya sistem demokrasi. Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk melawan pengunjuk rasa yang hampir setiap hari melancarkan aksi protes di seluruh negeri. AAPP, sebuah kelompok pemantau lokal yang melakukan pendataan atas penangkapan dan korban jiwa, mengatakan bahwa lebih dari 180 orang telah meninggal sejak kudeta 1 Februari lalu. Sementara itu, komunitas internasional meminta militer Myanmar untuk menahan diri setelah jumlah korban meninggal terus bertambah dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pihak keamanan Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Cina, dan Inggris mengutuk kekerasan yang menurut PBB telah merenggut nyawa sedikitnya 180 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Sederalun dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi ini, Rabu 17 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com serta follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.